takdir hanya terwujud dalam bayang-bayang, hanya dalam bayang. Semburatnya seperti kiprah tanembung, tergambar dalam senyumanmu teduh. Ulurkanlah tanganmu, alirkanlah cintamu. Aku terpana tanpa daya, letih berpacu mengejar impian. Cinta, getar-getar cintaku dan cintamu, terwujudlah semua angan-anganku. Aku ada bersamamu, engkau ada bersamaku. Selamat pagi isi bumi, selamat tinggal bayang-bayang sepi. Selamat tinggal bayang-bayang sepi. Yang selalu dilumuri senyum legam, tersengat terik matahari. Keperkasaannya tak memudah terbaca dari garis-garis di dagu. Waktu telah menggilas semuanya. Ia tinggal punya jiwa, pengorbanan yang tak sia-sia untuk negeri yang dicintai dikasihi. Tangan dan kaki rela kau serahkan, darah keringat rela kau cucurkan. Bukan hanya untuk ukir namamu, demi langit bumi bersumpah mempertahankan setiap jengkal tanah. Thank you.

Aku yakin kau cuman